semuanya. Perkenalkan, ini adalah podcast milik Nita, seorang pelajar Indonesia yang saat ini sedang merantau di kota Toulouse, sebuah kota di bagian selatan Prancis. Podcast ini bertujuan untuk membagikan cerita-cerita yang aku dapatkan dan aku alami selama tinggal di sini. Jadi nanti temanya bakal macam-macam ya. Kenapa sih bikin podcast? Jadi setelah 3 tahun lebih berpetualang di negara orang dan masih berlanjut sampai hari ini, kalau dipikir-pikir tuh banyak sekali hal-hal yang rasanya sayang kalau nggak didokumentasikan dan dibagikan. Karena aku pikir hal sesederhana apapun, sejauh itu positif, pasti bisa aja jadi manfaat buat orang lain gitu. Nah, jadi selain untuk sekalian berkabar ke keluarga dan teman-temanku yang jauh di sana, aku juga berharap melalui podcast ini aku bisa share informasi dan pengetahuan tentang Prancis untuk kalian yang barangkali tertarik buat tahu gambaran gimana sih sebagai warga negara Indonesia menjalani kehidupan di Prancis. Entah nantinya cerita tentang pendidikan, budaya, terus cerita-cerita untuk survive, membiayai hidup sendiri di sini, isu-isu di Prancis, kehidupan masyarakat di sini, pergaulan anak-anak muda, atau sejarah-sejarah penting di sini, dan hal-hal menarik lainnya. So, salam kenal, selamat mendengarkan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.